bila ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak ibu sekalian, guru kita semua Ustaz Hadi Hidayat sudah hadir di tengah-tengah kita. Mohon dikondisikan, insya Allah nanti kita akan sama-sama mendengarkan. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. An-nabiyil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ufi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما شاء الله. Teman-teman sekalian, bapak dan ibu dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, saya sangat berbahagia di siang hari ini karena bisa hadir di hadapan teman-teman sekalian, bapak dan ibu di Masjid Al-A'zam ini. Ini kali kedua kami hadir di sini dan insyaallah saya berhusnuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Siang ini saya sedang dihadapkan pada calon ahli-ahli surga insyaallah. Tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, diriwayatkan oleh sahabat bernama Abu Darda, di antara ciri calon ahli surga itu adalah orang yang senang datang ke majlis ilmu. Tidak cukup dengan amin, kita bacakan dulu hadisnya. Apa bunyi hadisnya? Kata Nabi, haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan, siapapun, man ismun mausulun yadullu 'alal fardiyyatil 'ammiyah. Itu kata sambung yang seringkali menunjuk pada objek atau subjek. Dia tidak punya batas. Bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, kaya, cukup, semua. Tanpa batasan-batasan kemanusiaan. Tanpa batas-batas yang dibuat oleh siapapun. Kata Nabi, man siapapun dia. Salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Dia menyiapkan dirinya, kemudian menempuh perjalanan khusus untuk belajar pengetahuan, datang ke majlis ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka kata Nabi, orang ini setiap dia menyiapkan dirinya untuk datang belajar pengetahuan, datang ke majlis ilmu, maka setiap langkahnya akan dimudahkan oleh Allah, dihitung untuk meringankan langkahnya ke surga. Karena itu ada sebagian yang mengatakan orang-orang yang senang datang ke majlis ilmu itu adalah di antara ciri ahli surga yang sedang jalan-jalan di muka bumi. Masya Allah. Bahkan tidak cukup dengan itu. Kata Nabi, dia dapat bonus. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridhan li talibil ilmi. Bahkan kalau penuntut ilmu ini mengetahui, sejak dia keluar dari tempat dia tinggal, ada yang berangkat dari rumah, berangkat dari kontrakan, berangkat dari apartemen, berangkat dari manapun, dari kantor, dari sekolah, dari kampus, dari asrama. Sejak dia berangkat itu, maka para malaikat membentangkan sayapnya dan memberikan naungan serta ridha kepadanya. Jadi jangan dikira nih Pak, Ibu, hadisnya sahih. Kata Nabi, kalau penuntut ilmu tahu, kalau tahu artinya banyak yang tidak tahu. Kalau mereka tahu sejak keluar, itu malaikat sudah membentangkan sayapnya, memberikan ridha kepadanya. Cuma karena sifat malaikat itu ghaib, tidak tampak dalam pandangan, maka kita tidak bisa langsung melihatnya. Dan memang berabe kalau kita bisa lihat malaikat. Begitu keluar dari rumah, lihat malaikat bisa enggak jadi berangkatnya. Keluar, malaikat kelihatan langsung begini. Bapak siapa? Saya malaikat maut. Oh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baik. Dan ridhanya malaikat maknanya dua. Awas hati-hati. Bisa memiliki dua makna. Ini yang sering saya katakan. Anda belajar dengan ustaz manapun, di ta'lim yang baik manapun, di majlis yang mulia manapun, usahakan sejak berangkat, masuk majlis ilmu, sampai pulang lagi, manfaatkan yang dua ini. Karena tidak didapatkan kecuali dalam situasi sedang menuntut ilmu. Dan boleh jadi saya berhusnuzan pada Allah subhanahu wa ta'ala, diringankannya langkah antum ke sini. Padahal ini siang, kalau untuk dipakai tidur paling nikmat waktunya. Sabtu lagi, banyak orang weekend, ada yang ke Puncak, ada yang ke Lembang, ada yang ke Bogor, ada yang ke Hubud Dunia, Sukabumi. Ya. Sukabumi, Hubud Dunia. Suka, Hubun, Bumi Dunia. Sukabumi, Hubud. Orang ada yang tidur, ada yang rekreasi, ada yang jalan-jalan, ada yang menghabiskan akhir pekan. Kok Anda bisa datang ke masjid mau belajar lagi? Waktunya siang. Ini kalau bukan Allah yang menggerakkan, tidak mudah kemudian untuk melangkahkan kakinya. Saya tidak pernah mengundang Anda, kenal aja tidak? Dan Anda pun belum tentu juga mengetahui. Jadi siapa yang melembutkan hati untuk datang kalau bukan Allah, mustahil. Karena itu kata para ulama, setelah Allah melembutkan hati kita, maka jangan sia-siakan dua manfaat yang langsung diaminkan oleh para malaikat. Apa dua manfaat ini? Satu, kata para ahli hadis, jika seseorang datang ke majlis ilmu, berpeluang mendapatkan ridhanya malaikat, maka di antara makna ridha ini yang pertama adalah mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Anda kemudian datang ke majlis ilmu, di jalan sambil beristighfar, Allah ampuni saya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lantas malaikat mengaminkan, Allahumma ghfirlahu. Ya Allah ampuni dia ya Allah, ya Allah ampuni dia ya Allah. Dan dosa sebesar apapun, kalau benar itu dikerjakan dengan baik, seketika akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah Anda dengar kisah seorang yang pernah membunuh 100 orang? Masya Allah. Saya mau tanya sebentar, ada yang pernah bunuh orang di sini? Boleh angkat tangan? Enggak, saya serius. Saya datang ke sini dikawal polisi, saya mau kasih tahu. Anda enggak pernah bunuh orang, jarang menyakiti orang, tapi orang ini membunuh jadi profesi. Mabuk sudah tidak ada tandingan. Menyakiti enggak ada lawan. Yang paling luar biasa, satu kali terbersit dalam dirinya, kapan saya bisa berubah jadi baik? Apakah selamanya saya akan begini? Nah, ini saya berikan pesan ini. Ini ada isyarat dalam Al-Quran halus sekali. Kalau sudah ada getaran di dalam jiwa, hati kita sedang tersentuh untuk menjadi baik, betapapun kasar dan buruknya perilaku kita, kalau hati mengatakan, apa kamu akan berubah? Itu tandanya langsung petunjuk dari Allah menginginkan kita berubah jadi lebih baik. Maka ikuti kata hati itu, istafti qalbak. Ikuti kata hati Anda, karena pada saat itu Allah sedang merangkul kita berubah dari masa-masa kelam sebelumnya menjadi lebih baik dan lebih mulia lagi. Maka diikuti oleh orang ini, kemudian dia datang kepada seorang syekh bertanya, bagaimana cara saya untuk bertobat jadi orang lebih baik lagi? Kata syekh ini paling menarik. Syekh ini tidak mengajarkan satu ajaran langsung, tidak mengatakan kepadanya, coba kamu sholat sekarang. Tidak mengatakan kepadanya, ayo saya bimbing kamu tobat. Tapi yang paling menarik, syekh ini mengatakan, pergi kamu ke majlis si fulan, minta bimbingan kepadanya. Dia akan mengarahkan padamu bimbingan terbaik untuk tobat kepada Allah. Ini adab. Adab di kalangan para kiai, para ustaz, para habaib, para ahli ilmu. Jika ada orang lebih pakar dibandingkan kita, jangan merasa semua harus kita selesaikan. Maka rujuk kepada orang yang lebih berhak untuk bisa membimbingnya. Nah, ini kalau ustaz merasa harus semuanya dengan ustaz itu, tidak boleh mengaji kepada ustaz lain, maka ada yang salah kemudian dalam pembelajarannya. Nah, ini dalam adab menuntut ilmu dan adab mengajar. Kalau ada orang lebih pakar dibanding kita, maka rujuk kepadanya. Karena tidak semua ustaz bisa menguasai segala hal. Anda ustaz bidang hadis, orang bertanya masalah Quran, tafsir, maka rujuk kepada ahli tafsir. Persis seperti dokter, Anda dokter mata. Orang sakitnya sakit telinga. Masa orang sakit telinga mau Anda obati, Anda dokter mata? Rujuk kepada dokter telinga. Sakit jantung, arahkan kepada dokter jantung. Maka orang ini mengarahkan pada si fulan, datangi majlis si fulan. Kemudian diberikan nasihat. Di perjalanan, mintakan ampunan kepada Allah. Sambil berjalan, sambil istighfar. Sambil jalan, sambil istighfar. Maka orang ini saat berangkat kemudian, dia istighfari dirinya. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Astagfirullah. Saya punya dosa banyak ya Allah. Dosa saya besar ya Allah. Di perjalanan dia istighfar kepada Allah. ditempuh dia jalan menuju tempat yang dia maksudkan untuk menuntut ilmu. Tiba-tiba Allahu Akbar, belum sampai ke tujuan, ini tempatnya, dia tiba di tengah-tengahnya. Hanya lebih sejengkal saja, maut datang menjemputnya. Meninggal di pertengahan jalan, belum sampai ke majlis ilmu. Apa yang terjadi? Karena istighfarnya itu, dia bertobat kepada Allah, maka orang taubat itu rumus Al-Quran. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, di akhir ayat 222. Paling kanan di pertengahan di Mushaf. Ibu kelihatan ini, Bu? Oh, jelas ya, dari sana tentu saja tidak kelihatan. Dari sini kelihatan? Belum saya tulis ya. Oh, Ibu luar biasa nih, Bu. Saya pikir cuma di Al-Azam, belum saya tulis sudah kelihatan. Mak-mak zaman now, luar biasa. Ah, sekarang kelihatan? Belum saya tulis. Saya tulis dulu ya. Nah, Quran surah kedua di akhir ayat, Masya Allah, 222. Perhatikan rumusnya. Inna Allaha yuhibbut tawabin. Sungguh Allah itu mencintai orang-orang yang senang taubat. Cinta dengan orang-orang yang suka mengoreksi diri. Jadi sering saya katakan, Allah itu lebih cinta orang taubat, orang salah yang taubat, dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa diri salah. Saya ulang. Allah itu lebih cinta orang salah yang taubat, dibandingkan orang soleh yang selalu merasa benar. Tidak pernah merasa diri ada yang salah dalam hidupnya. Maka ketika seseorang itu bertobat kepada Allah, rajin istighfar, awas hati-hati. Setiap kita manusia biasa bukan nabi, maka tidak akan terlepas dari dosa. Demi Allah saya katakan, setiap hari yang kita kerjakan tidak akan pernah tubuh kita terlepas dari dosa. Ini saya contoh ya. Hari ini aja, siapa yang tidak pernah punya dosa? Hari ini aja, boleh angkat tangan. Tuh. Yang dosanya sedikit, angkat tangan. Yang buat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha yuhibbut tawabin. Ya Allah tuh senang kalau ada orang tuh sering taubat. Astagfirullah. Saya kasih rahasia ya. Ini di antara kita saja nih. Ada kebiasaan calon penghuni surga yang sering dikerjakan di bumi. Jadi kalau Anda melihat orang seperti ini, kata sebagian pakar tafsir, itu orang adalah orang ahli surga yang sedang Anda lihat di bumi. Dan surganya itu surga spesial. Di surganya persis di taman surga, tempat yang paling indah di surganya. Apa kebiasaan orang ini? Itu orang suka istighfar menjelang subuh. Di malamnya dia bangun, dia tunaikan tahajud, begitu menjelang subuh dia istighfar. Astagfirullah. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18, paling kanan di pertengahan di Mushaf. Quran surah 51 ayat ke-18. Wabil asharihum yastaghfirun. Tahan. Nah, kalau orang banyak istighfar, naik status dia. Statusnya jadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah naik status jadi hamba yang dicintai, maka hal pertama yang Allah berikan pada hamba itu, maaf, bukan dunia. Dunia terlalu kecil, kata Nabi. Kalau ada manfaatnya, maka walaupun sebesar sayap nyamuk akan diberikan kepada orang itu. Tapi karena terlalu kecil, manfaatnya enggak banyak, maka yang diberikan oleh Allah bukan dunia pada yang dicintainya. Yang pertama kali diberikan adalah ampunan dari semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Paling kiri sebelah atas di musab. Quran surah ketiga ayat 31. Perhatikan kalimatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sekarang perhatikan kaidahnya. Yuhibbukumullah. Ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Ali Imran ayat 31 kata Allah, ada orang yang dicintai oleh Allah. Di Al-Baqarah akhir ayat 222, di antara orang itu adalah orang yang senang istighfar. Lalu apa yang didapatkan oleh orang yang senang istighfar ini? Lihat ujung ayatnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang dicintai oleh Allah ini, maka yang pertama diberikan oleh Allah diampuni semua dosa-dosanya. Maka para pendosa itu termasuk yang tadi, yang bunuh 100 orang, yang suka mabuk, yang pernah zina, dia datang ke majelis ilmu, di jalan dia istighfar, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah. Begitu dia istighfar, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Kosong dosanya, habis. Karena dosanya kosong, terus dia punya amalan. Apa amalannya? Langkah pertama yang dia gunakan setelah diampuni dosa adalah melangkah ke majelis ilmu. Begitu tiba langkah pertamanya, dihitung sebagai amal soleh. Begitu mengerjakan amal soleh, wafat orang ini. Saat wafat itulah kemudian kata Allah, pahalanya dituliskan, masukkan dia ke dalam surga. Kisah ini diabadikan isyaratnya dalam Al-Quran di surah yang keempat An-Nisa ayat yang ke-100. Paling kiri sebelah bawah di Musaf. Anda lihat Quran surah keempat ayat yang ke-100. Lihat ujung ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi war rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau berubah, berhijrah. Hijrah itu bukan pindah tempat. Hijrah itu berpindah dari kebiasaan yang tidak disukai oleh Allah, pindah kepada keadaan yang lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharuskan pindah tempat. Anda misalnya tinggalnya di mana? Di Tangerang. Rumah Anda misalnya di komplek Alam Sutra. Tinggal di Alam Sutra. Ini ada Masjid Al-Asmaul Husna. Ini masjidnya, ini rumah Anda di sini. Jarak ke masjid cuma 5 meter. Bahkan speaker masjid itu ke rumah Anda begini. Ada yang jaraknya 500 meter dari masjid. Yang 500 meter sebelum azan tiba, dia sudah ke masjid. Azan asar misalnya. Jam 3:15:18 misal saja, misal. Begitu tiba azan asar 15:18, ini sebelum azan sudah ke masjid. Yang 5 meter ini mic masjid, toanya. Jarak cuma 5 meter. Arah mic-nya ke rumahnya. Allahu Akbar. Sudah sampai komat, belum tergerak hatinya untuk ke masjid. Ini sepeda ada, motor ada, mobil ada. Ini tidak memiliki apapun untuk berangkat ke masjid kecuali sendal dan kakinya. Tiba-tiba terfikir dalam dirinya, Allahu Akbar, saya selama ini tidak pernah masjid. Tukuan dalamnya sekemang. Indah kemudian. Ini yang disebut. Ya, cuma sekedar perhatikan baik-baik. Kata Allah, siapa yang ingin hijrah, ingin berubah, ingin lebih dekat dengan Allah, datang ke majlis ilmu dia. Dia mau belajar, ingin dekat dengan Allah dan tuntunan Rasulnya. Maaf, baru keluar rumah. Baru jalan. Belum nyampe ke majlis. Thumma yudrikul maut. Tiba-tiba maut menjemputnya lebih cepat dari apa yang ia bayangkan. Faqad pakai fa dan qad. Fa-nya harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa berlangsung dengan cepat. Qad-nya harfu tahqiq, huruf yang menjamin memastikan sesuatu. Kata Allah, begitu dia wafat, kejadian pertama wafat. Kejadian kedua pemberian pahala untuk masuk ke surga. Antara wafat dengan dikasih pahala, fa tidak ada jeda. Begitu orang ini wafat, seketika pahala yang diberikan. Qad, saya jamin, kata Allah, kalau orang ini benar-benar berniat untuk berubah, walaupun belum sampai ke majlis ilmu, wafat di tengah jalan, maka saya akan langsung cepat berikan pahalanya, dan saya jamin surganya. Begitu cara menerjemahkannya. Maksud saya begini, orang belum nyampe ke masjid saja, belum nyampe ke majlis ilmu, wafat di tengah jalan, bisa masuk surga. Pernah bunuh 100 orang, rajin mabuk, pernah zina, pernah mencuri. Ini antum kan tadi saya absen, bunuh orang gak pernah, mabuk tidak pernah, menyakiti orang juga hampir tidak pernah dikerjakan. Anda sudah masuk ke majlis ilmu, di masjid lagi, masa gak bisa ke surga? Yang belum nyampe aja masuk surga, masa Anda yang sudah masuk ke masuk surga? Jadi kalau ada orang sudah hadir di sini, dan dia belum berubah juga, belum mau dekat dengan Allah, sementara Allah sudah lembutkan hatinya datang ke majlis ilmu, maka yang salah bukan Allahnya, yang salah orangnya memang gak pengen ke surga. Jadi saya ingin katakan, siap berjanji insya Allah, mesti ada perbedaan antara masuk dengan pulang. Begitu nanti kita pulang, keluar dari masjid ini, insya Allah kita sudah lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Baru saya jelaskan, yang area situ sudah mulai bersinar wajahnya. Masya Allah. Kena pancaran lampu. Satu. Dua. Agak cepat. Orang yang datang ke majlis ilmu, dari jalan sampai masuk, sampai pulang, berpeluang mendapatkan ridha malaikat. Yang kedua maknanya adalah mengaminkan doa-doanya. Masya Allah. Jadi kalau Anda berangkat dari rumah, sampai ke majlis ilmu, sampai pulang, isi dengan doa. Dan bu, saya berikan berita gembira. Orang yang datang ke majlis ilmu, ketika kemudian dia bermohon kepada Allah, itu malaikat seketika mengaminkan doanya. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Jarang-jarang ada orang berdoa, malaikat ngaminkan. Di antara ciri yang dipercepat pengabulan doanya oleh Allah adalah doa yang diaminkan oleh para malaikat. Makanya saya mohon nanti saat berangkat, sudah. Nyampe di sini, pulang, berdoa kepada Allah. Walaupun ustaz belum datang, doa. Ustaz sudah datang selesai, doa. Pulang, doa. Mungkin itu di antara rahasianya, ada doa belum terkabulkan, inilah waktunya kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin insya Allah? Nah, jadi, itu yang saya sampaikan dulu sebagai mukaddimah. Sekarang kita mulai materinya. Kita baru pengantar nih, ya. Nah, belum mulai kita. Nah, sekarang kita mulai. Ya. Bismillah. Masya Allah. Bahagia dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu bahagia? Kapan kita bahagia? Di mana kita bahagia? Karena banyak orang sekarang membuat ukuran-ukuran kebahagiaan. Bahkan dituliskan bahagia itu sederhana. Bahagia itu ketika aku bisa menghirup secangkir kopi. Masya Allah. Bagi yang ngopi, bagi yang tidak, tidak bahagia. Bahagia itu ketika aku hadir bersamamu. Bagi kamu, bagi yang lain tidak. Karena apa yang ia harapkan telah diambil kamu. Bahagia itu ketika aku duduk di samping kipas angin. Bagi Anda iya, bagi yang kegerahan susah. Tim, jadi kita mesti punya ukuran apa yang disebut dengan bahagia itu yang bisa mengukur keseluruhan yang dirasakan oleh setiap orang. Maka kita kembalikan kepada Al-Quran, kita akan bagi pada dua bagian. Bagian pertama saya coba sampaikan nanti dalam jeda waktu kurang lebih 1 jam ke depan, sisanya nanti kita gunakan untuk berdiskusi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Baik, pertama saya agak cepat ya karena waktu kita terbatas. Buka Quran surah ke-11 Hud ayat 105 dan 108. Ayat 105 dan 108. Yauma la takallamu nafsun illa bi idzni. Awas. Lihat ujung ayatnya. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Di hari kiamat itu, semua tidak akan mampu berkata, tidak ada yang bisa bicara kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di hari itulah kemudian akan terlihat ada yang sengsara, ada yang bahagia. Perhatikan, Al-Quran menyebut orang-orang yang bahagia dengan satu kata saja. Namanya Sa'idun. Saya tuliskan sebentar. Sa'id. Tahan. Jadi kata Allah, ada orang-orang yang bahagia. Aku sebut orang itu dengan nama Sa'id, sifatnya Sa'id, orang yang bahagia. Siapa orang yang bahagia itu? Buka ayat 108-nya. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha. Adapun yang dimaksud orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang bisa masuk surga dan kekal abadi di dalamnya. Tahan baik-baik. Latihkan kalimatnya. Jadi kata Al-Quran, kebahagiaan yang sesungguhnya itu, kebahagiaan yang sifatnya hakiki itu, tidak ada yang lain kecuali ketika seseorang bisa masuk ke dalam surga. Dikalapun ada orang di dunia itu kaya, ada orang di dunia jabatannya tinggi, kedudukannya hebat, tapi dia gak mampu masuk surga, maka dia bukan orang yang bahagia. Tapi kalau ada orang biasa-biasa, harta cukup, kedudukan biasa, tapi bisa masuk surga, maka itulah orang yang paling bahagia. Ada lagi yang dahsyat, dunianya harta kaya, kedudukan tinggi, orang hebat, dunianya bahagia, akhiratnya pun bisa masuk surga. Saya beri Anda pilihan. Satu, dunia biasa-biasa, tapi akhirat bisa masuk surga. Dua, dunianya hebat, akhiratnya pun masuk surga. Pilih mana? Masya Allah. Ya, sudah. Sudah. Pilih? Ah, dah. Ya sudah. Saya mau apa tuh? Saya ngapus aja lah. Datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, udah kegerahan, ngapus juga, luar biasa. Cuma di Al-Azam. Baik. Lihat sini. Pertama, kata Allah, orang yang bahagia itu orang yang bisa masuk. Jadi kalaupun ada orang hebat di dunia tapi gak bisa masuk surga, hakikatnya dia bukan orang yang bahagia. Ya Allah, kenapa di surga itu disebut dengan nikmat bahagia? Tahan. Kenapa kehidupan di surga disebut dengan kata sa'id? Dan langsung disebutkan oleh Allah, itulah kebahagiaan yang sejati. Bahagia itu ketika kamu mampu ke surga. Surga. Tahan. Dijelaskan oleh Allah, disampaikan di banyak ayat. Hey, kenapa saya sebut surga itu hidupnya bahagia dibandingkan dengan dunia? Karena satu, kata Allah, kebahagiaan, kenikmatan surga itu sifatnya abadi. Sedangkan dunia sifatnya sementara. Jadi kalau ada orang yang bahagia, merasa bahagia di dunia, maka sifatnya tidak akan berlangsung lama. Contoh, maaf tiga kali lagi. Ada orang yang pertama kali misalnya lulus dari kuliahnya, saat wisuda dia bahagia. Tapi apakah kebahagiaannya selamanya? Tidak. Lewat 3 hari, 4 hari, 5 hari, 5 tahun, selesai kebahagiaannya. Begitu selesai kemudian persoalannya, maka tuntas hilang kebahagiaannya. Ada orang promosi jabatan, naik, diangkat jadi wali kota. Naik lagi, sampai jadi gubernur. Naik lagi, sampai jadi presiden. Bahagia. Tapi ketika jabatan itu hilang kemudian, ganti dengan orang lain, maka hilang pula rasa kebahagiaannya. Yang paling dahsyat, ada orang punya mobil baru, rumah mewah, kendaraan cukup, semuanya ada, bahagia. Cuman ketika maut datang, habis semuanya. Jadi sifat bahagia itu kata Allah, kalau ingin disebut bahagia, maka dia tidak punya sekat batas untuk bisa menghambat kebahagiaan itu. Semua harus dirasakan bahagia. Pagi, malam, bahagia. Siang, petang, bahagia semua. Maka tidak ada semua kenikmatan itu kecuali di surga. Saya ulang. Tidak ada semua kenikmatan itu terjadi kecuali hanya di surga saja. Karena di surga tidak ada kematian lagi. Di surga tidak ada batas lagi. Begitu Anda menginginkan sesuatu, maka itu akan datang selamanya tanpa tidak pernah terputus. Surga. Satu. Dua. Pelan-pelan. Kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan yang didapat dengan sangat mudah. Bahkan kalau bisa gak perlu usaha. Maka Allah sampaikan nih, orang-orang di surga, kalau mereka menginginkan sesuatu, itu gak perlu ikhtiar lagi. Tidak ada kerja, tidak ada usaha. Begitu menginginkan sesuatu, langsung didapatkan kemudian. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Berikan kabar gembira pada orang-orang beriman yang dengan imannya mampu beramal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti hadiah berupa surga dengan segala keindahannya. Ada sungai-sungai yang mengalir, jenisnya banyak. Sungai madu, sungai susu, sungai yang indah-indah. Yang paling hebat, kullama ruziqu minha rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Yang dahsyat, wa utubihi mutasyabiha. Setiap mereka pengen sesuatu, baru terbayang sudah diberikan persis semisalnya. Bahkan ada yang paling dahsyat, di dunia pernah pengen tapi enggak kesampaian. Begitu mau ke Al-Azam, tiba-tiba di samping ada orang yang jualan durian. Baunya sampai ke motor yang kita kendarai. Bisanya cuma nengok aja durian. Beli enggak mampu. Begitu sampai ke majlis ilmu di Masjid Al-Azam, masuk dia, zikir, selesai taklim mau pulang, meninggal. Begitu masuk surga, hal pertama yang dia ingat dalam benaknya adalah, ya Allah, durian Masjid Al-Azam, durian. Itu begitu dia ingat, durian, wa utubihi mutasyabiha, sering muncul. Dan itu persis, persis. Allahu Akbar. Bentuknya, aromanya, rasanya persis sama. Tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Ya Allah, saat saya sedang ada di Masjid Al-Azam haus, ya Allah. Terbayang cincau, terbayang jus alpukat, terbayang jus buah naga. Muncul seketika, cincau, pling, buah naga, pling, alpukat, pling. Ada di depan semuanya. Dan persis seperti yang diharapkan. Ya Allah, saya tuh datang ke Al-Azam dengan harapan mendapatkan jodoh. Saya mohon ya Allah. Wah, meninggal pada saat itu. Begitu sampai di akhirat, ya Allah, ingat saya jodoh, cuman gak keinget yang mana yang mau kemudian dinikahi. Maka datang bidadari yang kata Quran wajahnya seperti mutiara. Gak terbayang, wah, antum nengok ke kiri jauh. Betul. Karena mala ainun ra'at, gak pernah kelihatan di bumi. Wala udhunun sami'at, gak pernah terdengar kisahnya. Wala khatara ala qalbi bashar. Antum melamun pun sekarang, dilamunkan pun seperti ini sekarang, tidak akan pernah sama. Jadi begitu terfikir, Allahu Akbar, ling, bidadari nampak. La hawla wa la quwata illa billah. Bukan satu, bukan dua, paling sedikit 70. Gak percaya, nanti kita ke surga insyaAllah. Kemudian di sebelah kanan saya berbicara, Ustaz, kalau perempuan bagaimana? Maka perempuan akan mendapatkan pangeran-pangeran surga. Amin. Padahal suaminya ada di sini tuh. Luar biasa. Bu, saya tanya nih bu, ibu pilih pangeran surga atau pilih suami ibu? Ayo jujur. Anggap suami gak ikut hari ini. Saya tanya ulang ya, ibu pilih pangeran surga apa ibu pilih suami ibu? Satu apa dua? Ada ayatnya, kalau bisa jadikan suami Anda bagian dari pangeran surga yang menemani Anda secara abadi. Ya, tidak cukup dengan amin, ada ayatnya. Apa amalannya? Amalannya turunkan kebahagiaan surga itu ke bumi. Maka kita akan bertanya kepada Allah, ya Allah, saya pengen ke surga supaya saya hidupnya abadi. Saya pengen bahagia seperti orang-orang masuk surga bahagia. Saya ingin mendapatkan apa yang dijanjikan dalam Al-Quran itu. Ya Allah, saya pengen dapat itu apa yang dijanjikan tadi. Semua kenikmatannya, bagaimana meraihnya? Maka turunkan semua kenikmatan itu ke bumi. Turunkan semua amalannya ke bumi. Maka Allah sampaikan, kalau ada yang mengerjakan amalan ahli surga itu, bukan sekedar saya akan masukkan dia ke dalam surga. Bahkan kenikmatan surga akan saya cipratkan, akan saya berikan walau tidak sama dengan aslinya. Saya berikan pengantarnya, saya berikan bonusnya. Jadi ada orang tinggal di bumi tapi mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti orang yang mendapatkan kemudahan di surga. Bentuknya tidak sama, nikmatnya beda, lebih nikmat di surga. Tapi hidupnya di bumi diberikan kebahagiaan oleh Allah seakan-akan pengantar menuju surganya. Kalau saya tanya, apakah kita mau mendapatkan kebahagiaan seperti ahli surga? Mau ke surga? Nah, maka sekarang kita akan turunkan amalannya. Amalan apa saja yang saat kita kerjakan memasukkan kita ke dalam surga dengan segala kebahagiaannya, plus diberikan bonusnya oleh Allah saat di dunia. Orang ini hidupnya akan bahagia, hidupnya mudah seperti orang di surga mudah. Saya beri rahasia nih. Tadi kan saya katakan orang di surga itu gak perlu nyari lagi kan? Mau makan, muncul makanan. Mau minum, datang minuman. Masya Allah. Ada orang yang saat mengerjakan amalan itu di bumi, Allah berikan kemudahannya. Orang ini, orang lain kerja, capek. Orang ini tidak. Begitu dia bergerak, tiba-tiba datang rezekinya. Kata Allah, min haitsu la yahtasib. Contoh, ibu kenal Maryam, Siti Maryam? Kenal ibu ini. Luar biasa. Cuma dia yang azam yang kenal Siti Maryam. Memang luar biasa hari ini, belum saya tulis sudah kelihatan. Maryam kenal. Kenal Firaun? Alhamdulillah. Saya di Sukabumi, luar biasa. Sebelah kanan saya kenal Maryam. Sebelah sana kenal Uthman bin Affan. Sebelah kiri kenal Firaun. Ini masih agak lumayan, Maryam. Ini lihat sini, buka Quran surah ketiga, ayat 35 sampai 37. Paling kiri sebelah bawah, dari tengah ke bawah. Maryam punya bapak, siapa namanya? Imran. Imran punya istri, siapa namanya? Ibu Imran. Paling gampang tuh. Siapa istrinya Nabi Daud? Ibu Daud. Siapa istri Nabi Sulaiman? Ibu Leman. Siapa istrinya Nabi Ismail? Ibu Mail. Orang Indonesia tuh. Hana. Imran punya istri namanya Hana. Dengan Hana menikah punya anak namanya Maryam. Maryam itu kalau dalam bahasa kita orang yang suci, bersih, dekat dengan Allah, rajin ibadah. Jadi bapak ibunya nyiapin Maryam dari sejak kecil supaya bisa menjadi ahli surga. Apa diantaranya? Didekatkan dengan Allah, rajin dengan ibadah. Begitu didekatkan dengan Allah, dibuatkan mihrab, tempat yang dikhususkan untuk ibadah. Masuk ke mihrab, ibadah, ibadah, ibadah. Dilatih ibadahnya oleh seorang yang sangat luar biasa. Dekat dengan Allah, ilmunya luas, namanya Zakaria. Zakaria itu pamannya Maryam. Ya, kerabatnya Imran. Imran keturunannya dari nanti nyambungnya ke Ishak. Jadi nanti dari Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Masuk nanti lahir dari Sayyidah Sarah Ishak. Ishak turun Yakub, Yakub turun Yusuf. Dari Yusuf nanti ada Musa, ada Daud, ada Sulaiman. Nyambung ke Imran. Dari Imran ke sampingnya ada Zakaria. Turun ke bawah ada Maryam. Ke bawah lagi ada Isa alaihissalam. Nabi Isa ke Nabi Muhammad jaraknya 600 tahun. Sebelah kirinya istrinya dari Sayyidah Hajar. Turun Nabi Ismail alaihissalam. Lahir Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail menurunkan Nabi Muhammad SAW. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adri bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Adhar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Ulangi. Nah, Maryam keturunan dari jalur nanti Sayyidina Ibrahim, dari jalur Ishak sampai ke Imran itu disiapkan. Maryam itu bukan nabi. Rasul juga bukan. Beliau manusia biasa. Kenapa disiapkan manusia biasa untuk menjadi contoh bagi kita? supaya nanti kita tidak mengelak lagi, tidak ada orang les. Ya Allah, dia kan nabi. Ya Allah, dia kan rasul. Maka Allah turunkan contoh, bapaknya bukan nabi, ibunya bukan nabi, Imran bukan nabi, bukan rasul, istrinya bukan nabi, bukan rasul, melahirkan anak bukan nabi, bukan rasul, supaya Allah bisa mengatakan kepada kita, nih, saya kasih contoh langsung, bukan nabi, bukan rasul, seperti kamu, kalau dia bisa, kenapa kamu tidak? Maka Maryam disiapkan mendekat kepada Allah, mengamalkan amalan ahli surga. Belum masuk surga, tiba-tiba apa yang terjadi? Baca ayat 37-nya, paling kiri sebelah bawah. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria ingin mengantarkan kebutuhan Maryam, masuk ke mihrab mau ngasih makanan. Masuk ke mihrab mau ngasih pakaian, Allahu Akbar. Baru dibuka pintu mihrabnya, akan diantarkan makanan, tiba-tiba makanan sudah ada di dalamnya. Mau ngantar buah-buahan, yang diantarkan apel, di dalam sudah ada apel, ada jeruk, ada anggur dan sebagainya. Kalau musim apel ada apel, hebat. Ini bukan musim apel, ada apel. Ditanya oleh Nabi Zakaria, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Apa jawab Maryam? Qalat huwa min indillah. Paman, ini semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki pada siapapun yang dikehendaki tanpa ada batasan. Jadi ada orang yang saat di bumi ini rezekinya oleh Allah diberikan tanpa batas. Orangnya pas, pas butuh ada. Mau berangkat ada kendaraan. Mau makan ada makanan. Mau minum ada minuman. Mau menghapus ada yang datang ikut menghapus. Misal, misal. Contoh. Jelas? Pertanyaan saya, mau seperti itu? Bahkan, nanti kalau satu waktu kita belajar tentang rizki, di Al-Quran itu ada 8 jenis rizki. Ada yang dicari, capek. Ada yang nyarinya sebentar, rizkinya datang. Yang hebat, ada yang belum nyari, rizkinya datang. Yang dahsyat, yang nyari bapaknya, yang dapat anaknya. Ada. Yang luar biasa, yang disiapkan anaknya, yang dapat bapak ibunya. Jadi yang mengerjakan anaknya, tapi yang dapat rezekinya bapaknya, ibunya, pamannya, temannya, kakeknya, neneknya, gurunya, tetangganya. Mirip kayak orang masuk mobil Kijang tahun 90-an. Ada kakek, ada nenek, ada paman, ada ibu, ada macam-macam. Dan hebatnya bukan cuma di dunia, saat di akhirat dia akan menggandeng bapak ibunya, pasangannya, anak cucunya, semua diparadekan dibawa ke surga. Orang ini dipimpinan masuk surga, disambut oleh para malaikat, mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat, Anda bisa masuk surga. Dan surganya bukan surga biasa. Dia akan masuk surga dari semua pintu surga. Nanti ada ayatnya, itu di Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Nah, sekarang balik lagi. Apakah siap kita mengamalkan amalan ini? Ingin bahagia di dunia? Ingin masuk surga di akhirat? Baik. Kalau amalan itu diturunkan ke dunia, kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka Allah membedakan kalimatnya antara surga dengan dunia. Surga disebut dengan sa'id. Kalau Anda mendapatkan, ingin mendapatkan bagiannya di dunia, maka dirubah kalimatnya oleh Al-Quran dengan nama falahun. Falah. Tahan. Kalau kebahagiaan di surga namanya apa tadi? Sa'id. Kalau di dunia apa? Falah. Tahan sebentar. Kalau kebahagiaan ini sudah kita raih, pegang, genggam. Mau dilepas tidak? Misal, Anda bahagia saat mendapatkan harta. Kalau sudah dapat harta, mau dilepas lagi tidak? Tidak. Anda bahagia saat mendapatkan kedudukan. Kalau sudah dapat, mau dilepas? Tidak. Anda bahagia ketika mendapatkan pasangan. Kalau sudah mendapat, apa mau dilepas? Tidak. Sesuatu yang sudah digenggam, tidak mau dilepas lagi, maka rubah kalimatnya. Tambahkan hamzah di depannya, buang alif sebelum akhirnya. Lihat baik-baik. Fala... Tambahkan hamzah di depannya, begini. Buang huruf alif sebelum akhirnya. Fokus. Tadinya falahun fa lam ha. Falah. Kalau ditambah huruf amzah, maka pindahkan yang ini. Fathah. Fathah di atas, di bawah. Di atas. Sukun. Al-Fatihah. Kata saya ke Garut, begitu nyampe Garut dihidangkan buah. Kata orangnya, Ustaz, ini buah sukun. Bisa setiap membahas harokat ingat aja itu tuh. Lihat sini. Fathahnya pindahkan ke sini, A. Karena sudah pindah, ini enggak punya harokat, jadi sukun, mati begini. Maka berubah katanya dari falah menjadi aflah. Aflah itu artinya kebahagiaan dunia yang sudah dipegang dan enggak mau dilepas. Anda sudah pegang tuh, jangan pernah dilepaskan. Bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia? Dan kebahagiaan itu akan mengantarkan kita mendapatkan surga terbaik di akhirat. Kalau sudah dapat, jangan lepaskan. Bagaimana caranya? Maka diturunkan langsung satu surah. Surahnya ada di surah ke-23 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, paling kanan. Kita lihat. Lihat sini. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 9. Yuk, lihat baik-baik, pelan-pelan. Ini kita masuk ke intinya nih. Ada ayatnya? Qad aflahal mu'minun. Ada kata aflahnya di situ? Ada. Qad, harfu tahqiqin, huruf yang menjamin kepastian. Kalau diterjemahkan dengan ilmu nahunya, maka diartikan qad aflahal mu'minun, pasti. Al-mu'minun, orang-orang beriman itu, aflah, akan menggenggam kebahagiaan di dunia, dan dia akan bahagia di akhirat. Jadi kata Allah, cukup Anda ini beriman, kalau Anda betul-betul beriman, maka Allah akan jamin orang beriman itu dunianya bahagia, akhiratnya bahagia. Makanya ketika dia berdoa di dunia, orang beriman itu, doanya beda. Doanya diberikan oleh Allah, bahagia dunia akhirat. Silakan buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, 201 paling kanan sebelah bawah. Itu orang-orang beriman ketika berdoa langsung disebut oleh Allah. Doanya kita hafal sebetulnya. Cuma mungkin ayatnya belum ditemukan. Bahkan Anda punya istilah sendiri. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, berikan kami kenikmatan, kebaikan, kebahagiaan di dunia. Juga berikan kebahagiaan di akhirat. Jangan sampai di dunianya kami nikmat, tapi di akhirat kami sengsara. Doa apa itu? Oh, sapu jagat. Cuma orang Indonesia yang bisa. Dan cuma orang Tangerang Al-Awam yang tahu istilahnya, sapu jagat. Saya tinggal lama di Arab, orang Arab gak tahu tuh. Gak percaya silahkan Anda ke Arab, tanyakan. At-ta'rif doa sapu jagat? Oh, sapu jagat. Dunianya baik, akhiratnya mulia. Bagaimana cara mendapatkan itu? Lihat baik-baik. Karena ada orang yang kalau Anda baca ayat sebelumnya, faminhum faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang cuma dunia aja, yang penting dunia hebat, kendaraan bagus, makan enak, rumah mewah, kendaraan luar biasa. Yang penting dunia, akhirat bagaimana nanti? Ada yang cuma dunia saja. Nah, itulah orang-orang yang orientasinya enggak punya iman. Ini mesti beda. Kalau Anda orang beriman, mesti beda dengan yang belum beriman. Yang belum beriman tuh cirinya gampang, cuma senang dengan dunia, enggak peduli dengan akhirat. Orang beriman mesti beda. Dunianya sukses, akhiratnya pun luar biasa bahagia. Di sepanjang Anda beriman, ayo sukses. Kata Quran, kaya, kaya, jangan nanggung, kaya. Sebab dengan kekayaan itu Anda bisa zakat. Anda bisa infak. Kalau enggak punya uang bagaimana kita zakat? Kalau enggak ada harta bagaimana kita infak? Kalau enggak cukup harta bagaimana haji dan umrah? Kata Quran, ayo dapatkan dunianya bahagia, akhiratnya mulia. Nah, sekarang kata Allah, satu, orang beriman saya jamin pasti dia akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, pertanyaan saya, apakah semua kita sekarang di sini beriman? Yang belum beriman angkat tangan. Tidak. Beriman angkat tangan. Tahan. Turun. Apa semuanya bahagia? Ayo. Jangan-jangan di kantor Anda hebat, di rumah Anda gelisah. Jangan-jangan di rumah Anda bahagia, tapi pekerjaan Anda punya masalah. Jangan-jangan di rumah bagus, di kampus ada persoalan. Jangan-jangan di kantor hebat, di rumah bagus, tapi dengan tetangga punya persoalan. Kata Quran beda, orang beriman itu dimanapun dia menapak, dimanapun dia tinggal, maka dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Pertanyaannya, Ustaz, kalau ada orang mengaku beriman, tapi belum sempurna kebahagiaannya, maka apa masalahnya? Apa amalan yang kurang? Apa persoalannya? Kata Allah, boleh jadi dia tidak mengamalkan rumus-rumus kebahagiaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Sekarang lihat baik-baik, rumus yang pertama. Saya cukupkan sampai sini nanti, rumus pertama. Kalau nanti ada pertanyaan kita diskusikan, kalau tidak ada, kita nanti detilkan. Perhatikan baik-baik, ini yang paling penting nih. Dari sekian apa yang saya sampaikan. Satu, amalan pertama. Kalau Anda ingin bahagia dunia, termasuk sukses pekerjaannya, di rumah tangga bahagia, maaf, di rumah bahagia, kantor bahagia, di kampus juga senang, di kehidupan sosial senang, amalan pertama kata Allah, perhatikan baik-baik, perhatikan ayat keduanya. Qad aflahal mu'minun, ayat keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Satu, amalan pertama. Tahan. Jika Anda ingin masuk surga, bahkan surganya surga Firdaus, karena nanti di ayat yang ujungnya dari 9 itu, begitu nyampe ke ayat itu akan disebutkan ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Orang-orang ini di akhirat masuk surga, surga besar Firdaus. Akhirat surga dunianya. Satu, kata Allah, tahan, orang ini saat di dunia khusyuk sholatnya, sholat nih, awas, hati-hati, fokus. Jadi kalau Anda ingin bahagia dunia dan juga mulia akhirat, maka amalan pertama apa kata Allah? Sholat, Pak, Bu, sholat. Jadi yang dikejar-kejar itu bukan cuma, mohon maaf, jabatan, harta. Orang sekarang banyak yang salah, pengen bahagia banyak menyerah harta. Nih saya kasih tahu ya, rizki kita itu sudah diatur oleh Allah. Anda tinggal bergerak saja, rizki diberikan. Dan tidak akan pernah berkurang, pas ukurannya. Itu ada ketentuannya di Quran. Quran surah ke-51 ayat 22. Kata Allah, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Kamu jangan takut tentang rizki. Rizki kamu itu sudah saya tetapkan, akan saya berikan, enggak akan pernah tertukar. Boleh ada putri yang tertukar, ada. Menteri yang ditukar, ada. Tapi tidak ada rizki yang tertukar. Setiap kita itu sudah pasti takarannya jelas. Ada yang 1 miliar, ada yang 100 miliar, ada yang 1 triliun. Anda mau kerja apa aja, sepanjang bergerak, maka rizki akan turun kepada Anda. Nih, kalau gak percaya ya, buka Quran surah 11, ayat yang ke-6. Saya kasih contoh nih. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Jangankan manusia, kata Allah, selevel hewan melata aja yang merayap, yang bahkan gerakannya lambat, jangankan manusia, hewan melata saja saya telah tetapkan rizkinya. Hewan tidak punya akal, tidak punya takwa, rizkinya ada. Apalagi kalian manusia, jangan takut tentang rizki, kata Allah, pasti ada. Ibu tahu cicak? Antum ikhwan tahu cicak? Bagaimana cara berjalannya? merayap. Di mana merayapnya? Dinding. Nih lihat baik-baik. Cicak merayap di dinding. Apa makanannya? Saya mau ya. Ada orang cicak akal setan. Di mana adilnya Allah? Cicak cuman merayap di dinding. Tapi makanannya nyamuk bisa terbang. Makanannya punya sayap, yang mau makan enggak punya sayap. Anda bayangkan kalau nyamuknya punya akal dan dia jenius, itu cicak jadi mainan. Cicak. Cicaknya merayap di dinding sana, nyamuknya di tengah-tengah kubah. Cicak. Ayo tangkap, ayo tangkap. Tapi memang hikmah Allah menjadikan nyamuk tidak punya akal, cicak pun tidak punya akal. Dua-duanya tidak punya takwa. Yang paling hebat, Allah hanya memerintahkan pada cicak, kamu cukup merayap, maka saya akan datangkan nyamuk kepadamu. Lihat kalimatnya, orang tua kita mengajarkan dulu kalimat-kalimat indah dalam lirik. Cicak-cicak di dinding, diam-diam. Cicak itu cuma menunaikan perintah Allah, kata Allah cicak merayap, walaupun cuma diam-diam, maka dia merayap diam-diam. Cicak-cicak di dinding, diam-diam. Datang seekor, perhatikan, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Kenapa? Karena cicaknya merayap. Kalau cicak yang gak mau merayap, nyamuknya gak akan datang. Allah perintahkan pada nyamuk, merayap pun dia datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk mendatangi cicak. Datang seekor nyamuk, lalu apa? Silahkan. Ayo. Oh. Jadi kalau urusan rezeki jangan takut. Makanya salah kalau ada orang mengukur kebahagiaan dengan harta. Begitu hartanya hilang, maka hilang kebahagiaannya. Karena itu banyak terjadi di rumah tangga. Ukuran kebahagiaannya itu materi, harta. Begitu hilang hartanya, masalah di rumah tangganya. Banyak salah ukur. Yang diukur itu cuma materi, penampilan, wajah, ganteng, cantik. Begitu memudar, hilang kebahagiaannya. Maka kata Allah, kalau Anda ingin latihan mendapatkan kebahagiaan, maka yang pertama, dapatkan kebahagiaan itu dengan ikhtiar. Sholat, sholat, sholat. Masih ingat? Kebahagiaan yang diusahakan, didapatkan di dunia disebut apa tadi? Masih ingat? Falah. Sekarang lihat sini. Saat kita dipanggil oleh muadzin untuk menunaikan sholat. Dalam adzan. Hayya ala sholat. Sholat. Apa kami sholat? Kenapa kami sholat? Dijawab kemudian. Apa jawabannya? Dijawab maaf, orang yang tahu kalau Anda diminta sholat itu diajak untuk bahagia, maka demi Allah saya katakan tidak akan pernah ada orang meninggalkan sholat. Jadi kalau cara berpikir kita sholat itu cuma beban, kalau cara berpikir kita sholat itu beban, takbir, salam, wudu, sholat, selesai sholat, datang sholat lain. Kalau cuma mikirkan beban ibadahnya, pun yang berpikir untuk meninggalkan sholat. Makanya kalau sudah akan tiba waktu sholat, lihat baik-baik. Cara berpikirnya ini, falah. orang sholatnya benar, hadis qudsi. Kemudian saat Al-Fatihah dia baca benar, maka seketika akan dikabulkan apapun yang diminta. Sebentar, buka Quran surah ketiga, ayat 38 sampai 39, paling kanan sebelah atas. Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Pelan-pelan. Saya berhenti 10 menit lagi, kemudian kita diskusi ya. Nabi yang sudah jelas surganya dapat ujian. Masa kita yang belum jelas masuk surga gak mau diuji? Aneh kan? Ujian Nabi Zakaria itu sudah menikah pun tahun sudah sepuh, sudah menikah, sudah punya anak. Apa yang dikerjakan oleh beliau? Hanya di zaman Nabi Muhammad, zaman sebelumnya sudah ada, cuma di zaman Nabi Muhammad lebih sempurna caranya. Gak percaya, cek Nabi Musa sholat, buka Quran surah ke-20 ayat ke-14, Nabi Musa sholat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dzikri, kata Allah pada Nabi Musa, sholat. Nabi Isa sholat, Nabi Ismail sholat, buka Quran surah ke-19 ayat 55, bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bisholat, hey keluargaku sholat, sholat, sholat, sholat. Anda bayangkan, Nabi, Rasul dekat dengan Allah, dijamin surganya, dijaga dari maksiat, sholat. Ente Nabi bukan, Rasul bukan, imam bukan, makmum kadang-kadang, surga belum jelas, hisab menegangkan, gak mau sholat. Anda siapa Ferguson? Coba lihat lagi. Nah, apa rahasianya? Begitu beliau sholat, dalam sholat minta. Ini sholat belum selesai nih. Dalam berdiri begini pak, berdiri. Masih berdiri minta kepada Allah. Apa permohonannya? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan, aku gak mungkin punya anak, bahkan istriku divonis menopause ya Allah dan mandul. Maka saya hanya memohon kepadamu yang tidak punya batas. Kalau manusia mengatakan ini ada batasnya, kalau manusia mengatakan ini gak mungkin sembuh, kalau ada orang mengatakan ini gak bisa, mustahil, maka ini tanda dari Allah. Tinggalkan pendapat manusia, minta kepada Allah. Apa yang dikerjakan? Sholat. Makanya kalau bapak ibu ada kebutuhan, dipanggil sholat, dalam sholat itu minta. Kita saat dipanggil sholat itu bukan untuk menyusahkan kita, supaya minta. Anda perlu apa? Begitu minta dalam sholat, apa yang terjadi? Baca ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, yusalli sedang sholat fil mihrab, di mihrab, annallahu yubasyyiruka bi Yahya. Tiba-tiba selesai berdoa, sholatnya belum selesai, masih berdiri dalam sholat. Belum tuntas sholatnya, masih berdiri. Turun malaikat menyampaikan, annallahu yubasyyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak, langsung namanya diberikan Allah, Yahya. Yahya itu artinya hidup. Kata Allah, hei, kata manusia kan mustahil. Ada bayi lahir dari rahim seorang perempuan yang menopaus dan mandul, bayi yang hidup. Hei, aku tetapkan, tidak ada yang mustahil bagiku. Lahir dan hidup dia, namanya Yahya. Umat Nabi Muhammad, Nabi Zakaria sholat, berdoa, dikabulkan. Umat Nabi Muhammad, karena nabinya istimewa, sebelum sholat langsung ditunggu oleh Allah. Mau minta apa dalam sholat? Saya bacakan hadis kuncinya. Ini sahih. Hadisnya sahih. Haddatsana qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadisnya. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi. Saya bagi sholat dua bagian. Ada hak saya, kata Allah. Ada kewajiban saya. Hak saya, kewajiban hamba yang sholat. kewajiban saya, hak hamba yang salat. Apa itu keduanya? Idza qala al-'abdu, dimulai dengan Al-Fatihah. Jika seorang hamba benar membaca Al-Fatihahnya, dia katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dia baca dengan benar alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allahu azza wa jalla, dijawab oleh Allah, hamadani 'abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, Allah menjawab athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu malik yaumiddin, kalau hamba berkata malik yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla majjadani 'abdi, kata Allah hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan rahasianya. Wa idza qala al-'abdu, kalau hamba membaca, perhatikan baik-baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami sedang ibadah, kami salat kepadamu. Karena ibadah itu disebut dengan salat. Contohnya di dalam Quran, kami ibadah, apa makna ibadah? Salat. Dari mana taunya? Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kata Allah, fa'budni, sembah saya, ibadah. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Kita katakan iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami sedang salat. Wa iyyaka nasta'in, dan kami sedang butuh pertolongan. Kami minta, ya Allah, kami minta, kami mohon. Nah, Anda saat menyebutkan iyyaka nasta'in itu di hati minta apa? Sedang ada kebutuhan apa? Apa jawabannya? Begitu Anda benar bacaannya, kata Allah, perhatikan hadis kuncinya. Hadza baini wa baina 'abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi, kalau hambaku benar sampai sini salatnya, baru sampai bacaan tadi, masalah apapun yang dia minta, aku akan kabulkan sekarang. Apapun yang diminta dikabulkan seketika. Makanya tidak ada nabi, orang soleh, sahabat, tabi'in dan seterusnya, kecuali dalam salatnya mereka meminta semua yang diinginkan dalam kehidupan dunia akhiratnya. Karena itu, saya tutup, orang yang sholatnya benar, awas hati-hati, orang yang sholatnya benar, langsung dijanjikan oleh Allah, di dunianya mendapatkan 5 kebahagiaan. Yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. Cepat. 1, orang sholat, hatinya akan selalu tenang. Saya ulang, orang sholat, hatinya akan selalu tenang. Itu ada di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ditafsir di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bi dzikrillahi tatma'innul, yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Sedangkan zikir dalam Al-Quran itu di antara ibadahnya disebut dengan salat. Di antara maknanya, wa aqimis salata li dzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Kata Allah, apa manfaat zikir itu? Manfaat zikir itu memberikan ketenangan pada hati. Jadi kalau orang biasa salat dengan baik, hatinya tenang. Makanya ibu, ya, Pak, saya sarankan kalau sedang punya masalah, ambil wudu, salat. Demi Allah saya katakan, walaupun solusinya belum datang, tapi hati sudah tenang. Dan ketenangan itu penting, kadang-kadang lebih penting dibandingkan harta yang kita miliki. Ayo pilih mana, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Nggak ada pilihan ketiga, ayo nggak usah ngarang. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Oh, kaya tapi tenang. Tenang. Cepat. 2, orang yang sholatnya benar, ini jaminan Allah langsung, maka hidupnya akan dimudahkan, rizkinya akan mengalir berlimpah. Hidupnya mudah, rizki berlimpah. Dalilnya Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Akhir ayat kedua, awal ayat ketiga. Sudah? 3, orang yang sholatnya benar, maka akan langsung oleh Allah dirubah hidupnya, dirubah hidupnya dan perilakunya menjadi orang yang baik. Baik gitu. Kalau jadi pejabat, pejabat yang baik. Jadi hartawan, hartawan yang baik. Maaf, jadi guru-guru yang baik. Jadi suami-suami yang baik. Makanya ulama sekarang mengatakan kalau Anda ingin mendapatkan orang terbaik di rumah tangga, maka yang pertama lihat agamanya, lihat sholatnya, lihat Qur'annya. Sekarang orang, para kiai itu kunci anaknya kalau sedang dilamar orang, ditanya Qurannya. Datang 3 orang ke rumah seorang kiai, memperebutkan anaknya. Begitu kemudian mengajukan lamaran, kata kiainya, Anda yang pertama, ya rahmatullah. Siapa namanya? Anas, Pak. Baca surat An-Nas. Lihat makhrajnya, bagus. Ada yang kedua, siapa namanya? Tariq, Pak. Tariq. Baca surat At-Tariq. Bagus. Kalau ada yang ketiga, siapa namanya? Wajahnya pucat. Saya Imran, Pak. Udah pucat. Pak Kiai udah mau begini, tiba-tiba dipotong. Tapi panggilan sehari-hari, kulhu, Pak. Panggilan sehari-hari, kulhu. Cepat ya. Dalilnya Quran surah ke-29 ayat ke-45. Orang yang sholatnya benar pasti jadi orang baik. Orang baik itu kalau dibawa kemana-mana enak hidupnya. Dapat istri yang baik, enak. Anak yang baik, enak. Suami baik, enak. Ayah yang baik, enak. Ibu yang baik, enak. Teman yang baik, enak. Di sumber kebahagiaan diantaranya mendapatkan orang-orang baik di sekitaran kita. Ya. 4. Orang yang sholatnya benar, dijamin oleh Allah, semua doanya itu cepat dikabulkan. Sepanjang itu yang dia butuhkan. Semua doanya cepat dikabulkan sepanjang itu yang dia butuhkan. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. 5. Terakhir. Orang yang sholatnya benar, dijamin oleh Allah, semua pekerjaannya akan sukses dan melahirkan kebahagiaan. Di orang ini kalau kerja apapun, sepanjang dia kerjaannya benar, itu selalu sukses. Silahkan Anda cek rahasianya. Kenapa di zaman Nabi amalan pertama yang diajarkan sholat? Bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, sholat. Setahun sebelum hijrah, semua sahabat Nabi diajarin sholat. Dan silahkan Anda cek, dari 40 orang yang belajar dengan Nabi di fase Mekah, di rumah Arkom bin Abi Arkom, di situ ada calon pengusaha, ada calon birokrat, ada calon diplomat. Demi Allah saya katakan, alumni madrasah Nabi 40 orang, kemanapun mereka melangkah, apapun pekerjaannya, semuanya sukses. Silahkan cek, Imam An-Nawawi menulis bab khusus, kalimat khusus di kitabnya At-Tibyan tentang amalan para sahabat. Utsman bin Affan, orang sukses, hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari. Apa amalan utamanya? Kata Imam An-Nawawi, rahasia mereka selalu memaksimalkan sholat. Mereka gak pernah ketinggalan tahajud. Malam-malam bisa tahajud sampai khatam Al-Quran. Tuh. 5. Nah, maksud saya, sebelum kita akhiri, jika kita tiap hari sholat, 5 waktu, tambah amalan sunnah, tidak mendapatkan satu dari yang 5 ini. Kalau orang gak sholat gak dapat, biarin aja karena gak sholat. Tapi kalau ada orang sholat gak dapat, dia sholat tapi masih berbuat yang tidak baik. Dia sholat misalnya tapi masih sering gelisah. Dia sholat tapi tidak bahagia. Dia sholat tapi tidak sukses. Dia sholat tapi doa tidak dikabulkan. Maka apa yang salah? Ini yang kita koreksi. Jangan-jangan kata Allah dalam Al-Quran, orang kalau sholat tidak dapat 5 ini, maka masalahnya 1 di antara 2. 1, orang sholat itu boleh jadi tidak khusyuk dalam sholatnya. 1, tidak khusyuk dalam sholatnya. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Bahkan kata Nabi di riwayat hadis Abu Daud, ya, di Abu Daud, ada orang yang baru takbir aja sudah kelihatan gak khusyuk. Nih Bu, Pak ya, waktu kita takbir dan mengucapkan Allahu Akbar, itu kata Nabi, orang yang tidak khusyuk itu langsung gampang kelihatan, digoda oleh setan. Kata setan, ingat ini ya, ingat itu ya. Sholat itu saking luar biasanya, Anda baru takbir begini nih. Sebelum sholat, khusyuk, khusyuk, fokus, fokus. Begitu Anda takbir, Allahu Akbar, kata Nabi, setan akan membisikkan di kepalanya, ingat ini, ingat itu. Makanya nanti pas sholat asar, kalau gak percaya, nanti akan terbukti tuh. Begitu Anda takbir Allahu Akbar, lisannya Allahu Akbar, di kepalanya motor, WhatsApp belum dibalas, status media sosial belum diupdate, di luar mitek-tek belum dibeli. Bahkan saya katakan nih, kata-kata saya ini akan muncul dalam sholat nanti. Begitu anda takbir Allahu Akbar, kata Ustaz Adi akan ada setan membisikkan. Itu setan. Setan. Bahkan ada orang di ujung hadis, ya ujung hadisnya, saking tidak khusyuknya, hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli, sampai ada orang yang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada. Satu. Jadi kalau ada orang sholatnya masih demikian, apalagi lupa dengan rakaat sholat, maka orang ini berpotensi sulit mendapatkan satu di antara lima tadi. Dua. Agak cepat, ini penutupnya. Saya mesti mohon maaf ya, maaf ini yang ini. Karena ini mungkin bahasanya halus tapi tajam. Ini langsung dari Al-Quran. Kata Al-Quran, kebanyakan orang gak dapat yang lima ini, maaf, karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi ada orang sholat tapi gak ngerti bacaan sholat. Ruku, gak ngerti yang dibaca. Sujud, gak paham yang diungkapkan. Ini anda bagaimana bisa khusyuk kalau gak paham apa yang dilakukan? Anda kerja tapi gak tahu yang dikerjakan, kan gak akan maksimal pekerjaannya. Datang ke kantor, mau kerja, tapi gak ngerti pekerjaan, bagaimana bisa kerja? Ini anda pengen bahagia, kata Allah, sholat. Tapi anda gak ngerti bacaan sholat, gak paham. Gerakan sholat gak mengerti. Bagaimana bisa khusyuk sholatnya kalau kita tidak memahami apa yang diungkapkan? Duduk di antara dua sujud. Warzukni, warzukni, warzukni. Minta rizki. Habis sholat berdoa lagi. Ya Allah, mohon berikan saya rizki. Berikan saya rizki. Yang tadi apa dalam sholat? Yang tadi warzukni, ya Allah. Tuh. Ini penyakit di dalam ibadah nih. Dulu orang itu belajar sampai paham. Orang sekarang yang penting bisa bacaannya, tahu gerakannya. Gak peduli apapun yang dipahami. Ini yang bikin celaka. Sekarang musim umroh. Banyak orang umroh tawaf cuma sekedar puter-puter. Tapi gak ngerti yang dibacakan. Saya tawarkan sebentar nih. Ini ke asar kurang lebih. Ada 6 sampai dengan 7 menit lagi. Saya mau tanyakan. Mau tanya jawab atau saya sempurnakan sebentar? Ulangi. Tanya jawab atau sempurnakan? Satu apa dua? Sudah. Udah gak usah pakai tangan. Orang paham kok. Nah. Gak pakai tangan pun paham. Ya, pilihan cuma dua, kalau gak satu. Oh, ada. Jadi mau yang mana? Ya, sudah. Ini pilihan ini loh, pilihan taklim bukan yang lain. Nah, ini lihat nih, fokus baik-baik. Kebanyakan orang yang sholat tidak paham bacaan dan gerakan sholat, dan ini menjalar ke ibadah lain. Padahal ada satu rahasia dalam tawaf. Yang mau umroh, ingat ini kalimat ini. Buka Quran surah ke-19. Ini rahasia terbatas. Ayat 47 sampai 49. Ini kalau anda paham rahasia di ayat ini baru tawaf aja. Baru tawaf, semua doa yang anda mintakan berpotensi dikabulkan. Ini kisah Nabi Ibrahim. Makanya kenapa tawaf dimulai dari Hajar Aswad dengan Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallah. Berhenti di mana itu bacaannya? Maqam Ibrahim. Dari Maqam Ibrahim ke Rukun Yamani bebas minta. Dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah. Pertanyaannya, Ustaz, kenapa berhenti di Maqam Ibrahim bacaan yang tadi? Rahasianya ada di surat Maryam ayat 47 sampai dengan 49. Di ayat itu ada isyarat Nabi Ibrahim itu pernah Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalimat itu diamalkan isinya. Begitu diamalkan, lihat ayatnya. Wawahabna lahu Ishaq. Kami kabulkan semua dosanya. Maaf, kami kabulkan semua doanya. Kami kabulkan semua doanya. Bahkan istrinya yang divonis tidak mungkin punya keturunan, kami hadiahkan. Langsung mengandung, punya anak, lahir namanya Ishaq. Apa rahasianya? Dibuat dalam tawaf. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya kalau anda kemudian baca bacaan itu, pahami artinya. Begitu diamalkan, kata Allah, silahkan minta. Dari Maqam Ibrahim sampai Rukun Yamani, minta bebas. Nggak harus pakai bahasa Arab. Anda boleh minta pakai bahasa kita. Bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, silahkan bebas. Bahkan ketika anda ada di Hijr Ismail, anda ada di depan Multazam, minta boleh. Saya punya pengalaman nih, kisah dari teman. Tapi walaupun caranya gak harus ditiru, tapi kejadian. Orang ini meminta dengan bahasanya dan dikabulkan. Dua kisah. Satu, datang pemuda di Multazam. Ya Allah, Hamba kesini ya Allah untuk minta, hamba belum ada jodoh. Mohon ya Allah berikan hamba ya Allah jodoh, berikan isyarat. Tiba-tiba datang seorang perempuan samping kanannya, tinggi, jangkung, hidungnya mancung, kulit putih, langsung ditunjuk, kayak gini ya Allah. Memang cara dia berdoa agak unik, orang bisa tertawa, tapi saat pulang dari situ, nikah dia Pak. Walaupun bukan dengan yang tadi. Minta. Ada lagi yang kedua, ya Allah, hamba datang ke sini ya Allah banyak utang. Engkau tahu berapa banyak utang hamba ya Allah. Hamba juga punya catatan. Kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. Tempel sama dia tuh. Walaupun membuat Anda tertawa, tapi dia meminta dengan cara yang benar. Apa yang dia pahami? Ini yang jarang terjadi. Yang enggak bisa umrah, enggak bisa haji, minta dalam salat. Ada bacaan pakai bahasa Arab, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'li warzuqni. Ada yang Allahumma ba'id, ada yang wajah tu, subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la. Bacaan semua, ada yang dibaca dalam hati saat sujud minta. Makanya Nabi itu saat sujud itu lama gitu. Ini orang sekarang ada yang sujudnya lama, lebih lama daripada Nabi. Nabi sudah bangun dia begini aja ketiduran. Orang berdoa dia tidur. Nah, itulah teman-teman sekalian. Jadi saya sampaikan satu saja dulu, karena sebetulnya ada sampai dengan 7 rumus mendapatkan kebahagiaan dunia dan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Jadi yang pertama saya berikan satu dulu di antara 7 ini. Satu, tolong jaga sholat kita. Siap insyaallah? Dibuktikan oleh Al-Quran dengan kejadian di masa lalu dan dengan keterangan-keterangan. Dan saya sekarang berikan satu amalan. Ini penting nih. Ustadz, sholat mana yang paling utama? Catat nih. Ada 40 rakaat. 40 rakaat. Anda kerjakan sholat ini 40 rakaat. Kalau Anda konsisten mengerjakannya selama sebulan aja, itu insya Allah akan ada perubahan dalam kehidupan. Satu, 17 rakaat sholat fardu. Ya, kita mau berakhir. 17 rakaat sholat fardu yang wajib. Rumusnya 2-4-4-3-4. 2 sholat subuh, 4 sholat zuhur, 4 sholat asar, 3 sholat maghrib, 4 sholat isya. 2, 11 rakaat sholat malam, tahajud. Kita agak cepat. 11 rakaat sholat malam, tahajud. Di tahajud itu standarnya 11. Kalau mau 23 silahkan. Tapi latihan yang standar dulu, 11. Dalilnya Al-Bukhari, nomor hadis 2008. Paling kanan sebelah bawah dari Sayyidah Aisyah. 3 12 rakaat rawatib. 12 rakaat rawatib. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 586 dari Ummu Habibah. 12 rakaat itu apa saja Ustaz? 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. 2 setelah, 2 tambah 4, 6 tambah 2, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 10. Terakhir, 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Jumlahnya 12 rakaat. 17 tambah 11 berapa? 28. 28 tambah 12 berapa? 40 rakaat. Tolong jaga 40 rakaat ini, tunaikan siang dan malam dengan benar, maka insya Allah seperti sahabat diwasiatkan oleh Nabi, mereka mengerjakannya dan mendapatkan kemudahan hidup dunia akhirat, maka insya Allah antum pun mendapatkan bagian dari itu semua. Karena ini sudah masuk waktu asar dan kita harus praktekkan, maka tidak ada yang paling baik kecuali kita menutup dengan doa. Ya, ada 3 cara berdoa dari Nabi. Pertama, cukup dibacakan hamdalah. Kedua, baca doa kifaratul majlis. Ketiga, Nabi kadang berdoa, sahabat mengaminkan. Kita insya Allah menggabungkan ketiganya. Mudah-mudahan mendapatkan barokah dari doa yang kita bacakan insya Allah. Baik, kita mohon teman-teman sekalian. Dan tadi saya sampaikan di awal, ada hadis yang insya Allah malaikat mengaminkan doa kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika al-karim rasulika al-mustafa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika ada yang datang ke masjid ini datang membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang ke masjid ini membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Jika ada yang datang ke masjid ini, ya Allah, membawa kesulitan dalam hidupnya, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali engkau telah mudahkan kesulitan hidupnya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang datang ke masjid ini membawa penyakit atau keluarganya atau kerabatnya, maka mohon sembuhkan dan angkat segala penyakitnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mohon kabulkan semua permohonan doa-doa kami, ya Allah. Mungkin doa-doa khusus yang dipanjatkan satu di antara kami, dan terima tobat kami, ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Alhiqna ma'al ladzina namta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia dan satukan kami di akhirat dengan para nabi, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Itu kenikmatan terbesar yang kami dapatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, insyaallah bulan depan akan launching metode at-taisir, menghafal Quran 30 juz dalam 30 hari. Akan ada pembagian gratis mushaf sebanyak 10.000 dan juga buku MZN sebanyak 10.000. Tempatnya nanti akan diinfokan. Anda nanti kalau nanti bergabung akan langsung diajarkan bagaimana menghafal Quran dalam 30 hari sebanyak 30 juz insyaallah. Ya. Tahan sebentar. Tahan. Saya sebelum tutup dengan salam, saya mau adab ada yang ingin saya praktekkan karena mungkin saya tidak berjumpa kemudian. Tolong akhwat jangan bergerak ya. Ibu saja tolong maju, Bu. Mohon izin. Tahan ya, adik. Tahan. Ibu mundur, Bu ya. Ibu mundur. Ibu saja. Maaf. Ini bibi saya, ini adiknya ibu saya. Maaf. Afwan ya. Baik. Maaf ya, tolong jangan salah paham. Ini bibi, ini adiknya ibu saya. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.